Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala syarhi rahimallahu taala berkaitan dengan masalah belajar ilmu bintang, maka beliau bagi menjadi tiga macam. Yang pertama, mengkaitkan gerakan bintang dengan hawadis ardiyah, kejadian di muka bumi. Maka tadi ada rinciannya, ada yang kufur akbar dan ada yang kufur asgar. Kemudian yang kedua adalah ayat ta'allama ilman nujum, belajar ilmu bintang, supaya gerakan bintang dan perjalanan bintang itu jadikan dalil atau jadikan indikator alal fusul untuk datangnya musim dan waktu yang tepat untuk menabur benih bagi para petani dan panen, menanam pohon dan semacam itu. Makanya adalah satu hal yang mubah, di annahu yusta'anu bidzalika, karena ilmu bintang digunakan untuk sebagai alat bantu dalam perkara duniawi. Kemudian yang ketiga adalah belajar perjalanan bintang untuk mengetahui waktu sholat dan arah kiblat dan semacam itu, yang merupakan hal-hal yang disyariatkan. Maka mempelajarinya adalah disyariatkan dan boleh jadi hukumnya fardu kifayah atau fardu ain. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang ada di bab ini, yang pertama adalah la yajtami, tidak akan terkumpul antara percaya dengan ramalan dukun dengan iman dengan Al-Quran. Ini diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendatangi tukang ramal lalu percaya dengan ramalannya, maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya, karena dia mendustakan Al-Quran, dan mendustakan Al-Quran adalah min a'dhamil kufri, adalah termasuk kekafiran yang paling besar. Kemudian yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun, penegasan bahasanya percaya dengan ramalan tukang ramal adalah kekafiran. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dzikr, di sini ada pembahasan tentang mantukuhina lahu, orang yang minta diperdukunkan. Ini diambil dari hadis Imran bin Husain, Nabi mengatakan laisa minna, bukalah bagian dari kami. Artinya orang yang datang, orang yang jadi pasien dukun itu kal kahin, sebagaimana dukun dalam masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Demikian juga pembahasan tentang mantutuyirolahu, orang yang minta ditatoyurkan, orang yang minta diramalkan tentang tatoyurnya atau tentang kesialannya. Demikian juga mansuhirolahu, pasien yang mendatangi tukang sihir. Pensyarah mengatakan wa'atal mu'alif, di sini penulis Kitab Tauhid menyebutkan tentang pasien dukun, pasien tukang sihir, dan pasien tukang peramal kesialan. Karena boleh jadi ada orang yang menyanggah dengan mengatakan hukum yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas adalah tentang dukunnya, tentang orang yang bertatoyur, tentang tukang sihirnya. Maka beliau dengan secara tidak langsung mau mengatakan, siapa yang minta untuk agar tukang sihir dan dukun untuk melakukan apa yang dia lakukan, maka si pasien ini pun semisal dengan dukun dan tukang sihir, fil ukubah, dalam hukuman. Kemudian yang keenam, ada pembahasan tentang orang yang belajar abajadun. Dan belajar abajadun perlu rincian. Tidaklah dipuji dan dicela kecuali tergantung keadaan alat itu nazal alaiha, yang tepat untuknya. Dan ini telah dibahas. Kemudian terdapat pembahasan tentang perbedaan antara kahin dengan araf. Dan dalam masalah ini, perbedaan kahin dan araf, terdapat perselisihan di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan araf sama dengan kahin. dan kain adalah orang yang mengkabarkan hal-hal yang gaib berkaitan dengan masa depan. Maka araf dan kahin itu mutaradif alias sinonim, tidak ada beda di antara keduanya. Al-Qaul Tsani, kemudian pendapat yang kedua, mengatakan bahasanya araf adalah orang yang yastadilu, berdalil untuk mengetahui hal-hal, berbagai hal dengan menggunakan muqaddimat, dengan menggunakan premis-premis, premi-premi yang digunakan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat barang yang hilang dan semacam itu. Artinya araf itu lebih luas daripada kahin, daripada dukun, karena araf itu mencakup kahin, tukang ramal masa depan dan selainnya. Sehingga hubungan antara araf dan kahin adalah am dan khas. Araf itu am dan kahin itu khas. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya araf adalah orang yang mengkabarkan isi hati dan kahin adalah orang yang mengkabarkan hal-hal yang gaib di masa depan. Maka araf adalah kahin atau lebih luas daripada kahin. Atau kita katakan araf itu berkaitan dengan masa lewat dan kahin berkaitan dengan masa depan. Maka araf berkaitan dengan masa lewat. Maka dia dimintai tolong untuk barang yang dicuri, di mana posisinya, barang yang hilang, dan ini berkaitan dengan apa yang telah terjadi, bukan berkaitan dengan apa yang belum terjadi. Fahuma, maka jika kita katakan demikian, maka keduanya berarti berbeda. Wadzahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati kepada kebenaran, araf dan kahin itu berbeda. Maka kahin itu menceritakan hal yang gaib berkaitan dengan masa depan, sedangkan araf itu yada'i mengklaim mengetahui berbagai hal dengan menggunakan premi-premi atau mukaddimah yang bisa digunakan untuk mengetahui al-masruq, barang yang dicuri di manakah letaknya, kemudian tempat barang yang hilang dan yang lainnya. Ya, kemudian namun di sini ada dalam kurung terus ada kalimat ghairwati, tidak jelas. Karena seandainya keduanya berbeda, niscaya akan kita katakan araf adalah orang yang menceritakan isi hati, atau keduanya adalah am dan khas. Fayuqalu fil araf, maka pengertian araf adalah apa yang tercetak di antara dua tanda kurung, yang mengetahui berbagai hal dengan premi-premi untuk mengetahui letak barang yang dicuri. Ya, ringkasnya, Ibn Thaymin mengatakan wadzahir annahuma mutabayyinani, kemungkinan yang lebih mendekati kepada kebenaran bahasanya dua istilah itu berbeda. Namun telah kita baca pendapat Ibn Taimiyah, beliau mengutip satu pendapat dan beliau tidak mengkritiknya, bahasanya araf itu mencakup semuanya, mencakup kahin, munajim, ahli bintang, ahli nujum dan yang lainnya. Kemudian kita masuk bab baru, bab tentang masalah nusroh. Penjelasannya, pengertian nusroh dalam bahasa Arab, nunnya di dhammah, nusroh, fu'lah, dari kata-kata nasyri, artinya adalah tafriq, memisah atau mencerai-berai. Sedangkan secara istilah atau secara syariat, artinya menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Karena orang yang menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, maka dia menghilangkan sihir, yuziluhu, menghilangkannya, yufariquhu, mencerai-beraikan sihirnya. Amma hukmuha, adapun hukum nasrah, maka itu telah jelas dari apa yang dikatakan oleh penulis. Ya, nanti akan jelas ketika kita baca isi bab secara utuh. Wa min ahsanil bayana, dan ini adalah termasuk sebaik-baik penjelasan. Dan tidaklah diragukan bahasanya menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir adalah babnya adalah bab dawa berobat wal mu'alajah dan terapi. Maka orang yang bisa menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, maka dalam amal ini terdapat fadlun kabir, keistimewaan yang besar bagi siapa yang bermaksud dengan kegiatannya untuk ikhlas mengharap wajah Allah. Akan tapi dengan syarat, asalkan nusrah dalam bentuk yang mubah. Karena tentu sihir ini punya pengaruh pada badan orang yang disihir, atau pengaruh pada akal, atau pada jiwanya, dan menyebabkan sempitnya dada. Contoh pengaruh pada jiwa ketika sihirnya adalah sihir pelet, maka layak nis, maka orang yang terkena sihir pelet ini tidak akan merasa nyaman, merasa bahagia, ila biman, kecuali ketika dia berada di dekat orang yang dipeletkan untuknya. Kalau ketemu, kemudian berdekatan dengannya, maka dia happy. Ketika berpisah, maka karena pengaruh sihirnya, dia demikian menderitanya. Wa ahyana, dan terkadang yakunu amradan nafsiyah nafsiyatan bil aks, boleh jadi penyakit psikologi yang sebaliknya ketika sihirnya adalah sihir saraf, kebalikannya dari pelet. Tanfiru hadzal masur, maka orang yang terkena sihir itu merasa tidak nyaman dengan orang yang dia dibuat tidak merasa nyaman karena pengaruh sihir. Dan boleh jadi dampaknya adalah dampak pada penyakit akal, hilang ingatan atau lainnya. Maka sihir itu punya pengaruh boleh jadi pada badan, akal, atau pada psikologi korban atau orang yang terkena sihir. Hadisnya dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusrah, ditanya tentang nusrah, jawaban beliau, hiya min amali syaitan, itu adalah kerjaannya setan. Tentang anin nusrah, maka al di sini adalah al ahdiyah, tepatnya li ahdi dhihni, artinya adalah nusrah, pengobatan untuk orang yang terkena sihir yang telah dikenal di masa jahiliyah, karena mereka dulu di masa jahiliyah telah menggunakannya. Wadhalika tariqun min turki halis sihri, dan nusrah ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan sihir, dan tepatnya nusrah itu ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan setan. Fa'inkana layasilu ila hajatihi minhum ila bisyirki, maka jika seorang itu tidaklah bisa mewujudkan kebutuhannya dari bantuan setan kecuali dengan melakukan kemusyrikan, dengan bersujud kepada setan dan seterusnya, maka tentu nusrah ini hukumnya adalah syirkan akbar, syirik besar. Namun jika bantuan setan itu didapatkan dengan maksiat dan tidak sampai kemusyrikan, maka hukumnya adalah maksiat. Maka memanfaatkan setan ini perlu dirinci. Gimana cara mendapatkan bantuannya setan? Kalau dengan sesaji, dengan menyembelih hewan, ya maka ya, syirkun. Namun jika dengan cara maksiat, ya, setan mau membantu, namun ya, asalkan dia mau, dia bisa berzina dengan pelaku, ya, orang yang meminta, ya, permintaannya zina misalnya. Maka ini tentu, maka ini tergolong maksiat. Dan yang kedua, menghilangkan sihir namun dengan sihir. Dan sihir itu boleh jadi bentuknya adwiyah, sebagaimana penjelasan saya Ibnu Taimin untuk sihir, boleh jadi bentuknya obat-obatan, boleh jadi baca-bacaan, kemudian diikat-ikat atau ditiup-tiup dan semacam itu. Maka ini nanti kemudian mengikuti hukum, hukum sihirnya. Kalau sihirnya pakai jambi-jambi, tiup-tiup, ya maka ini syirkun akbar. Namun kalau pakai obat-obatan, pakai ramuan-ramuan, maka hukumnya lain. Min dzalika, termasuk diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka letakkan di atas kepala orang yang kena sihir satu baskom berisi air. dan mereka tuangkan padanya timah, dan mereka beranggapan bahasanya tukang sihir itu akan kelihatan wajahnya di timah ini. Maka ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengetahui siapa yang mensihirnya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusrah, maka jawaban beliau ada orang yang membolehkannya. Kemudian ada yang melanjutkan pertanyaan dengan mengatakan bahasanya mereka meletakkan air di baskom. Wa innahu yaghudu fihi, dan kemudian dia menyelam badannya, maksudnya dimasukkan cairan yang menyelam masuk ke dalamnya, kemudian akan nampak wajah siapa yang mensihir. Maka Imam Ahmad cuma mengibaskan tangannya dan mengatakan ma'adri mahada, aku tidak tahu apa ini, ma'adri mahada, aku tidak tahu apa ini. Maka seakan-akan pendapat beliau adalah tawakuf dalam masalah ini, dan beliau tidak mau berbicara tentang masalah ini. Itu pendapat Imam Ahmad. Beliau cuma mengutip ada yang membolehkan. Namun jawaban Nabi tentang masalah nusrah ala jahiliyah, beliau katakan ini adalah kelakuan setan. Artinya termasuk perbuatan yang diperintahkan oleh setan dan dibisikkan oleh setan. Karena setan hanyalah memerintahkan yang jelek-jelek dan membisikkan kepada para kekasihnya untuk melakukan hal yang mungkar. Dan perkataan Nabi ini adalah perbuatan setan, itu sudah mencukupi untuk menegaskan kalau itu hukumnya haram. Nabi tidak perlu mengatakan haram. Bahkan kalimat ini kelakuan setan itu lebih keras daripada mengatakan ini haram. Karena menisbatkannya ini kepada setan itu lebih dahsyat untuk menunjukkan jelek, watanfir, dan supaya orang menjauhinya. Dan nas, Al-Quran dan hadis untuk menghasilkan hukum haram itu tidak terbatas hanya dengan mengenakan kata-kata haram atau tidak boleh. Non di antara caranya adalah ketika rutibat al-ukubat al-fi'li, adanya dampak hukuman pada satu perbuatan, maka itu dalil bahasanya perbuatan itu hukumnya haram. Ya, tentang Nabi ditanya tentang nusrah dan Nabi mengatakan itu perbuatan setan, kalau di matan dikatakan diriatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, wa Abu Daud, dan diriatkan oleh Abu Daud. Di takhidnya, di catatan kakinya, diriatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud mendiamkannya dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Al-Haythami di Majmu' Zawaid mengatakan diriatkan oleh Basar dan Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Ila annahu qal, ya, namun di redaksinya terdapat kalimat dzakaru annahuma min amali syaitan. Mereka menyebutkan, redaksinya tidak tegas min amali syaitan, namun mereka menyebutkan kalau itu adalah perbuatan setan. Perawi Al-Bazar adalah perawi kitab Sahih Bukhari atau Muslim. Diatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan Abu Dawud. Kemudian selanjutnya kembali ke matan, Waqal, dan Abu Dawud mengatakan Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, maka jawaban Imam Ahmad Ibnu Mas'ud melarang nusrah seluruhnya. Komentar Ibnu Taimin, sanad Abu Dawud ke Imam Ahmad bersambung karena Imam Ahmad telah menyampaikan hadis kepada Abu Dawud, dan Abu Dawud pun menjumpai Imam Ahmad. Artinya, dan Abu Dawud adalah salah satu muridnya Imam Ahmad. Ya, faqal, maka perkataan Imam Ahmad Ibnu Mas'ud melarang itu semua. Maka kita lihat Imam Ahmad menjawab dengan mengutip perkataan sahabat, dengan mengutip pendapat sahabat. Nampaknya beliau tidaklah mengetahui adanya hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Seandainya beliau tahu adanya hadis sahih yang diatkan, tentu beliau akan berdalil dengannya. Tapi unik ya. Padahal hadisnya diatkan oleh Imam Ahmad. Mungkin wallahu alam pada saat itu belum tidak ingat kalau ada hadis, karena masalahnya hadisnya rohu Ahmad. Berarti Imam Ahmad mengetahuinya. Maka mungkin pada saat itu beliau lupa kalau ada hadis tentang masalah ini. Kemudian tentang perkataan Imam Ahmad, kalau Ibnu Mas'ud melarang itu semua, artinya melarang semua bentuk nusrah. Zahir perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan bahasanya semua bentuk nusrah, walau kana meskipun nusrahnya itu adalah dalam bentuk yang mubah sebagaimana akan dijelaskan, namun bisa kita pastikan nusrah yang mubah itu tidaklah yang dimaksudkan. Karena nusrah menghilangkan sihir dengan bacaan Quran, doa-doa perlindungan yang disyariatkan, tentu tidak ada satupun yang melarangnya. Wasabaqa dan telah lewat bahasanya Ibnu Mas'ud melarang menggantungkan jimat pakai Quran ataupun selain Al-Quran. Wala hadza, maka berdasarkan hal itu, maka semua dalam perkataan Imam Ahmad maksudnya adalah nusrah yang merupakan perbuatan setan, yaitu nusrah dengan sihir atau nusrah yang minat tamaim, dengan menggunakan jimat meskipun jimatnya itu dari ayat Al-Quran. Karena Ibnu Mas'ud melarang semua jimat meskipun jimatnya isinya cuma ayat Al-Quran. Dan yakroh di sini, maka perlu diketahui bahasanya makroh menurut ulama terdahulu maknanya adalah biasanya adalah haram, dan tidaklah keluar dari hukum, kesimpulan hukum haram kecuali ada indikator. Meskipun kalau makroh dalam bahasa para ulama belakangan artinya khilaful aula, khilaful aula, kurang utama. Namun janganlah Anda punya sangkaan bahasanya kata-kata makruh dalam kebiasaan para ulama terdahulu atau perkataan mereka itu sama dengan makruh dalam perkataan para ulama belakangan, bahkan berbeda. Para ulama terdahulu menggunakan kata-kata makruh dalam pengertian yang haram mengikuti ayat Al-Quran. Contohnya firman Allah di surat Al-Isra, setelah Allah menyebutkan asya' muharramah, hal-hal yang haram, Allah katakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, itu semua jeleknya, kejelekan yang menurut Tuhanmu adalah makruh, artinya haram. Dan tidaklah diragukan bahasanya yang dimaksud dengan makruh dalam ayat ini Al-Isra ayat 23 adalah haram. Oleh karena itu makruh itu punya dua makna, makna syar'i dan makna istilahi. Makna syar'i untuk makruh adalah haram, dan makna istilah yaitu para istilah para ulama fikih atau usul fikih, makruh artinya terlarang namun tidak dilarang dengan larangan yang ketat, namun ada kelonggaran. Ya, ringkasnya nanti nusrah itu ada dua macam sebagaimana kata Ibnul Qayyim, menghilangkan sihir namun dengan ruqyah syar'iyah maka itu boleh. Sedangkan menghilangkan sihir dengan sihir, ya, maka ini nanti diperselisihkan oleh ulama. Sebagaimana tadi telah kita baca kutipan dari Syaikh Muthaimin, Imam Ahmad mengatakan bahasanya ba'dun nas, sebagian orang, sebagian ulama membolehkannya. Di antara nanti riwayat yang akan kita baca, kalau itu ada yang membolehkan, adalah perkataan Sa'id Ibn al-Musayyib. Ya, maka beliau punya perkataan yang menunjukkan kalau mengobati sihir dengan sihir itu hukumnya tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.